Selamat Hari Milad, majlis penuh berkah, lantunan salawat, semoga istiqomah. Amin. Mengharap syafaat dari Rasulullah. Semoga kita terus semangat menggapai cintanya, agar nanti di hari kiamat dapat syafaatnya. Sayyidina Muhammad, mabruk Alfa, mabruk majlis Nurul Mustafa, mabruk Alfa.